Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Pembahasan yang lalu berhubungan dengan Ishkal seputar hadis la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Di sini larangan untuk mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Nabiullah Yunus. Jawaban paling pokok untuk hadis ini apa? Indak Tufki. Nah, hadis dengan lafaz seperti ini dhaif. Adapun yang berhubungan dengan Yunus telah datang riwayat yang sahih dengan apa? Larangan secara mutlak untuk mengatakan aku lebih utama daripada Yunus. Naam. Ini perlu diperhatikan. Jadi yang dhaif yaitu hadir dengan lafaz tersebut. Di sana ada lafaz yang sahih la yam bagi ri'amdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Atau dengan lafaz yang lain mangqala inni khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa habibu rabbil alamin. Di antara yang kita yakini atau yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi berhubungan dengan keyakinan seputar Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya beliau adalah Habibur Rabbil Alamin. Manusia atau hamba yang sangat dicintai di sisi Rabbul Alamin. Dan perlu diketahui penetapan bahwasanya beliau Habibullah ini termasuk di antara poin yang dikritisi atas Imam At-Tahawi. Kenapa? Karena di sana ada kedudukan yang lebih tinggi dari itu, yaitu khullah. Kedudukan nam sebagai khalil. Oleh karena itulah lebih tepat untuk dikatakan wa khalilu rabbil alamin. Karena beliau Khalilullah, sedangkan Habibullah derajat di bawah Khalil. Qala syarih hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala thabata lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'la maratibal mahabbah wa hiya al-khullah, yaitu al-khullah. Naam. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadat Ibrahima khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah dan juga datang dari Ibn Abbas dalam riwayat Bukhari. Wa qala walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Walakin sahibukum khalil ar-Rahman. Seandainya aku mengambil dari kalangan penduduk bumi itu sebagai khalil, maka tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi teman kalian ini, yaitu beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman. Sehingga tidak pantas untuk mengambil khalil dari kalangan manusia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari beberapa jalan an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Cuma ikhwan lafadznya dengan lafaz Khalilullah, bukan Khalilur Rahman. Juga yang semisal datang dari Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih. Kalian lengkapi kalau takhrij yang di situ kurang lengkap. Qala wal hadithan fis sahihi wa huma yubtilani qawla man qala al khullatu li Ibrahim wal mahabbatu lil Muhammad. Kedua hadith ini dalam as-sahih, baik itu sahih Muslim maupun sahih Bukhari, ataupun bahkan di keduanya, yaitu hadith muttafaqun alaih, tapi tidak dengan lafaz yang persis seperti disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah wa rahimahullah. Wa fi sahih aidan inni amru ila kulli khalilin min khullatihi. Baik. Nah, kedua hadis tadi yang dalam as-sahih membatalkan, yaitu menunjukkan batilnya perkataan orang yang mengatakan bahwasanya al-khullah li Ibrahim wal mahabbah li Muhammad. Khullah itu untuk Ibrahim dan mahabbah untuk Muhammad. Fa Ibrahimu khalilullah wa Muhammad habibullah. Habibuh. Nah, ini pernyataan yang batil. Kenapa? Karena menurunkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari derajat yang Allah berikan. Seperti pada apa? Qasidah-qasidah kaum sufiyah. Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah. Sekilas apa? Bagus, ya kan? Tapi derajat Muhammad habibullah ini merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan malah memujinya. Kenapa? Karena beliau telah Allah berikan kedudukan yang lebih tinggi dari itu. Wa fi sahihi aidan inni amru ila kulli khalilin min khullatihi. Dan juga dalam as-sahih beliau mengatakan, sungguhnya aku melepasi dari setiap khalil dari nama khullahnya. Datang dari beberapa jalan dalam hadis Ibnu Mas'ud ini. Wal mahabbah qad thabatat li ghairihi, dan mahabbah telah sabit untuk selain beliau. Di antaranya qala ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti mahabbah diberikan kepada al-muttaqin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, ini sangat jelas. Fa batala qawlu man khassal khullata bi Ibrahim wal mahabbata bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka batillah perkataan orang yang mengkhususkan khullah untuk Ibrahim dan mahabbah untuk Muhammad. Balil khullatu khasatun bihima wal mahabbatu ammah. Bahkan khullah itu khusus untuk keduanya, yaitu siapa? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mahabbah itu sifatnya umum bagi siapa saja dari kalangan hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Al-mu'min at-taqi, orang yang beriman dan bertakwa. Fa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladhi rawahu Tirmidzi alladhi fihi inna Ibrahima khalilullah ala wa ana habibullahi wa la fakhr. Dan dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Tirmidzi, yang ada padanya, sungguhnya Ibrahim adalah khalilullah, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah habibullah, tidak ada kesombongan padanya. Hadis la yathbut, lam yathbut, tidak thabit. Kenapa? Pada sanad ya akhwani fillah ada Zam'ah bin Saleh an Salamah bin Wahram an Ikrimah an Ibn Abbas. Sanad seperti ini lemah. Kenapa? Karena Zam'ah da'if, apalagi jika meriwayatkan dari Salamah bin Wahram. Dan Syamukh bin rahimahullahu ta'ala dalam kitab al-Syafa'ah menegaskan, mimma yadullu ala dha'fi hadzal hadits anna fi sahih innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila. Ini menunjukkan lemahnya hadis dalam riwayat Tirmidzi tadi. Kenapa? Karena Rasul telah menetapkan bahwa Allah menjadikan beliau sebagai khalilnya. Baik. Ini tanbih untuk perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. Qala wal mahabbatu maratib. Dan mahabbah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pembahasan ini ikhwan diambil dari kitab Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala Raudhatul Muhibbin. Dari halaman 31 sampai pembahasan-pembahasan setelahnya. Nah, tingkatan-tingkatan mahabbah ikhwan, yang pertama awwaluha al-ilaqah. Al-ilaqah yaitu keterkaitan. Sedang terkait hatinya, tertambat hatinya. Wa huwa ta'alluqul qalbi bil mahbub. Yaitu terkaitnya hati dengan yang dicintai. Wa tsaniyah al-iradah. Tingkatan kedua iradah yaitu keinginan. Wahia mailul qalbi ila mahbubihi wa talabihi lah. Itu kecondongan hati kepada yang dia cintai dan berusaha untuk mendapatkannya. Atsalitsah as-sababah. Wahia insibabul qalbi ilaih bihaitsu la yamlikuhu sahibuh kan sibabil ma'i fil hudur. Naam, as-sababah yaitu betul-betul terarahnya hati kepada yang dicintai itu saja, di mana pemiliknya bahkan tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk menguasai hatinya. Taib. Jadi semuanya terarah, tercurah pada apa? Yang dicintai tadi. Seperti apa? Tercurahnya air dari apa? Dari tempatnya. Dari bejananya atau dari apa ketel atau ceretnya, sehingga apa terus tertuang, terarah pada mahbubnya. Ar-rabi'ah al-gharam wa hiya al-hubbul lazimu lil qalb, yaitu kecintaan yang terus menerus na'am menyertai hatinya. Wa minhu al-gharim li-mulazamatihi, dan diambil dari kata ini juga al-gharim. Gharim yaitu apa? Orang yang banyak hutang. Li-mulazamatihi kenapa? Karena hutang itu terus-menerus menyertai dia. Kemudian yang nakih berusaha terus-menerus mencarinya, ditagih, maka dinamakan gharim. Wa minhu inna adzabaha kana gharama, juga diambil dari kata ini ghin ra dan mim, sungguhnya adab neraka itu gharama ay mulaziman li ashabiha, terus-menerus menyertai orang yang di dalamnya, tidak terpisah, tidak terputus adab neraka itu, tidak ada waktu untuk berhenti maupun istirahat. Inna adzabaha kana gharama wal iyad billah. Nah, faedah lugawiyah ikhwan. Naam, al-gharam, al-gharim dan apa di sini? Naam, dalam bentuk masdar gharama. Al-khamisah al-mawaddah wal wud. Al-mawaddah wal wud wa hiya safwul mahabbati wa khalisuha wa lubbuha. Mawaddah, kasih sayang. Ini adalah apa? Nah, murninya rasa cinta. Dan apa? Inti dari rasa cinta itu. Makanya ibu terhadap anaknya disifati dengan mawaddah. Al-wud. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tazawwajul wadudal walud. Al-wadud yaitu seorang perempuan yang memiliki sifat wud terhadap anak-anaknya, bukan orang yang kejam. Qala ta'ala sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Depannya apa? Indak Arin. Taib innal ladzina amanu wa aminus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka wud, yaitu rasa kasih sayang, rasa cinta yang apa? Yang murni. As-sadisah asy-syaghaf. Wa hiya wusulul mahabbah ila syaghafil qalb. Taib. Asy-syaghaf yaitu sampainya mahabbah ke apa? Relung-relung hatinya. Itu betul-betul sampai masuk ke hatinya yang paling dalam. Ini yang dimaksud dengan asy-syaghaf. Kemudian as-sabi'ah al-ishq. Wa huwa al-hubbul mufrid alladhi yukhafu ala sahibihi minhu. Dan ini yang dicela, yaitu kecintaan yang melampaui batas. Naam, alladhi yukhafu ala sahibihi minhu. Kecintaan sangat yang apa? Dikhawatirkan atas orang yang memilikinya, kan? Khawatir kalau seorang terjatuh dalam isyq ini. Walakin la yusafu bihi Rabbu ta'ala walal abdu fi mahabbati rabbih. Akan tapi Allah tidak disifati dengan ini, demikian pula hamba tidak disifati dengan isyq ketika hamba mencintai Rabbnya. Kenapa? Karena al-hubbul mufrid. Dalam artian ini condong pada sesuatu yang konotasinya buruk, ikhwan. Wa in kana qad atlaqahu ba'dhum, walaupun sebagian para ulama telah menggunakan kata isyq ini berhubungan dengan Allah. Tayyib. Wa ikhtalafa fi sababil man', dan diperselisihkan tentang sebab terlarangnya. Faqila adamu tauqif. Yang pertama, tidak didapatinya apa? Dalil. Kenapa? Karena yang seperti ini tauqifiyah. Dan ini alasan yang paling kuat. Kita tidak mendapati Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat isyq. Tidak datang nas. Wa qila ghairu dzalik, dan dikatakan selain itu. Tayyib. Qala wa la'alla imtina'u itlaqih innal isyqa mahabbatun ma'a syahwah. Dan kemungkinan dilarangnya penggunaan ini ketika diarahkan kepada Allah, sebab isyq itu dari isi makna, ikhwan, mahabbatun ma'a syahwah, yaitu suatu rasa cinta yang disertai dengan syahwat. Maka tidak boleh diarahkan kepada Allah, demikian pula Allah tidak boleh disifati dengan itu. Jadi ini dua alasan yang kuat. Yang pertama ada mutawqif, ya, ada mutawqif, yaitu kita tidak mendapati nas. Kemudian dari sisi makna, kenapa? Karena isyq mahabbatun ma'a syahwah. Al-thaminah at-tatayyum. Nah, ini yang betul, at-tatayyum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin, demikian pula Syekhul Islam dalam Al-Ubudiyah At-Tatayyum. Wa huwa bimakna ta'abbud, yaitu bermakna ta'abbud, di mana seorang betul-betul mencintai sehingga apa? Menghamba kepada yang dicintai. At-tasi'ah at-ta'abud, dan yang ke-9 ta'abud. Ini menunjukkan bahwasanya peribadatan harus ada unsur cinta. Naam. Baik. Harus ada unsur cinta kepada yang diibadahi. Al-ashirah al-khullah, dan yang paling tinggi yang ke-10 adalah al-khullah. Wahiy al-mahabba allati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbih, atau ruhal muhibbi wa qalbah. Wahiy al-mahabba allati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbah, yaitu suatu rasa cinta yang telah apa? Betul-betul tercampur dengan ruh yang mencintai dan hatinya. Baik. Sehingga jelas di sini bahwasanya al-khullah merupakan tingkatan paling tinggi dari mahabbah. Dan mahabbah penamaan yang umum, ikhwan. Ya kan? Kalau kita perhatikan di sini, mahabbah penamaan yang umum, mencakup tingkatan-tingkatan yang disebutkan di sini ada 10, dan paling tingginya al-khullah. Wa qila fi tartib biha ghairu dzalik, dan dikatakan pada urut-urutannya selain yang disebutkan tadi. Wa hadha tartib taqribun hasan la yu'rafu husnuhu illa bit ta'ammuli fi ma'ani. Dan urut-urutan ini adalah taqribun hasan, yaitu upaya untuk memperdekat yang bagus. Tidak diketahui kebagusannya kecuali dengan ta'ammul, dengan memperhatikan, dengan apa? Betul-betul berusaha memahami makna-maknanya. Tapi syahid dari ini semua, ikhwan, na'am, yang paling tingginya adalah khullah. Tingkatan yang pertama mulai dari ta'alluq, dari ilaqah, di mana hatinya tertambat, kemudian ada iradah, kemudian betul-betul masuk ke hati, na'am, sehingga hatinya tercurah kepada yang dicintai, dan seterusnya. Dan kemudian mencapai derajat ta'abbud. Oleh karena itulah ketika seorang hamba mencintai, na'am, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dia betul-betul tunduk kepada semua yang diperintahkan oleh yang dicintai, ini mencapai derajat apa? Ta'abbud. Kalau diarahkan kepada selain Allah, maka jadinya syirik. Wa'lam anna wasfallahi ta'ala bil mahabbati wal khullah huwa kama yaliku bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatih. Dan ketahuilah bahwasanya pensifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mahabbah dan khullah itu sebagaimana yang pantas dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Nah, mahabbah dan khullah sifat yang tetap bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak seperti sifat yang ada pada makhluk. Kasairi sifatihi ta'ala, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Wa innama yusafullahu ta'ala min hadhil anwa'i bil iradati wal muddi wal mahabbati wal khullah hasbama waradan nas. Ini intinya. Dan hanyalah Allah disifati dengan jenis-jenis ini, yaitu sifat iradah, kemudian al-wud, namun kemudian mahabbah dan khullah sesuai dengan datangnya nas. Waqad ikhtalafa fi tahdidil mahabbati ala aqwal nahwa 30 qawlan. Dan diperselisihkan tentang tahdidil mahabbah, apa yang dimaksud dengan tahdidil mahabbah, yaitu batasan atau definisi, maksudnya ta'rif sama. Karena al-had itu bermakna ta'rif. Berarti telah diperselisihkan dengan pengertian mahabbah itu. Mahabbah itu apa? Terjadi khilaf yang banyak sampai 30 pendapat. yang disebutkan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin. Nah, kemudian kesimpulannya di sini, wala tuhaddul mahabbatu bihaddin awdahu minha. Dan mahabbah itu tidak bisa diberi pengertian dengan suatu pengertian yang lebih jelas daripada nah, lafadz itu sendiri. Ya sudah, mahabbah ya mahabbah. Gimana mau didefinisikan? Paham orang? Fal hududu la taziduha illa khafa'a. Dan hudud, yaitu pengertian-pengertian yang didatangkan, yang diperselisihkan itu tidak menambah mahabbah ini, kecuali malah semakin apa? Semakin tersembunyi, semakin tidak jelas. Karena perkara yang jelas, perkara yang wadih, mahabbah ya mahabbah. Wa hadhil asya'ul wadhihah la tahtaju ila tahdid. Maka ya, perkara-perkara yang jelas ini tidak butuh untuk apa diberi definisi. Dan dalam masalah definisi, ya kawan, kebiasaan siapa Bazin? Ahlul kalam. Naam, kebiasaan ahlul kalam ya berdalam-dalam memberikan definisi, sehingga malah terkadang menjadikan apa suatu perkara yang jelas malah apa kepanjangan definisinya, malah ruwet jadinya. Mahabbah ya mahabbah. Kalma, air. Air mau definisikan apa? Air kasih ini loh air, enggak usah definisi-definisi. Iya kan? Hawa, waturab, walju', lapar. Definisi lapar apa? Kan malah menjadikan apa? Menjadikan tidak jelas. Lapar orang jelas. Kalau lagi perutnya keroncongan, pengen makan, ada rasa-rasa sedikit gimana gitu ya yuk. Lapar namanya. Baik. Nah, mana widalik dan yang semisal itu. Nah, barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan perkataan At-Tahawi wa Habibu Rabbil Alamin. Diingat-ingat sisi apa? Sisi yang dikritisi atas beliau. Juga dalil tentang apa penetapan bahwasannya Nabi itu Khalilullah, ingat-ingat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.